بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين دان مسلمات pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-ahibbah, saudara-saudara kuasa iman yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali ad-darsu at-tasi wal-ishrun, pelajaran 29 sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Dan alhamdulillah kita sudah membaca beberapa latihan dari ad-darsu at-tasi wal-ishrun, pelajaran 29 ini, dan insyaAllah ta'ala kita masuk ke at-tamrin ar-rabi terlebih dahulu, baru kemudian insyaAllah kita masuk ke latihan yang baru, yaitu At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, tentu kita sedikit murajaah, sedikit mereview ulang kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bahwa di ad-dars at-tasi' wal 'ishrun, di pelajaran 29 ini kita membahas sebuah fi'il yang dinamakan dengan al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lu al-mudha'af. Dan al-fi'lul mudha'af adalah fi'il, kata kerja yang huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Huruf yang kedua dan huruf yang ketiga, jika ini adalah tiga huruf, al-fi'lu thulathi, maka huruf kedua dan ketiganya, ainul fi'il dan lamul fi'il, ya, sama, hurufnya sama. Dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya di pelajaran ini, di tepatnya di latihan kedua. Kita sudah membahas bahwa al-fi'lul mudha'af di pelajaran 29 ini dibagi menjadi dua, ada dua macam. Yang pertama dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu seperti hajja, yahujju, dhanna, yadhunnu, jarra, yajurru dan seterusnya. Dan hajja, yahujju asal daripada hajja, asluhu hajaja. Yani fa'ala hajaja. Dan asal daripada yahujju adalah yahjuju. Asal daripada yahujju adalah yahjuju. Begitu pula dhanna yadhunnu, dhanna dhanana, yadhunnu yadhnunu. Dan begitu seterusnya sebagaimana yang sudah kita bahas. Ini al-fi'lul mudha'af yang pertama dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Adapun al-fi'lul al-mudha'af yang kedua adalah yang wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Di sini ada dua contoh. Yang pertama syamma ya syammu dengan massa ya massu. Saya ulang, yang pertama syamma ya syammu, yang kedua adalah massa ya massu. Adapun syamma asalnya adalah syamima, fa'ila. Syamima yashmamu yaf'alu. Sehingga wazannya beda dengan wazan yang pertama. Kalau pertama tadi fa'ala yaf'ulu, yang kedua ini adalah fa'ila yaf'alu. Syamma yashammu asalnya adalah syamima yashmamu. Begitu pula massa yamassu asalnya adalah massa masisa, dan yamassu asalnya adalah yamsasu. Masisa yamsasu. Dan mengetahui asal daripada sebuah al-fi'lul mudha'af ini penting, karena nanti terkait dengan ketika diisnadkan ke dhamir, baik dhamir mutaharrik, dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, maupun dhamir as-sakin, dhamir yang tidak berharokat, yakni yang diberikan huruf sukun, ditanda sukun. Dan asal daripada sebuah fi'il mudha'af akan terlihat ketika misalnya di isnadkan kepada dhamir mutaharrik, sebagaimana yang sudah kita kerjakan latihan keempat, yang insyaAllah malam ini akan kita ulang sedikit latihan keempat. Mengingat waktu itu belum sempurna kita baca, dan insyaAllah setelah itu akan kita masuk latihan kelima. Di latihan keempat, pengetahuan tentang asal sebuah al-fi'lul mudha'af di sini penting. Nah, nanti ketika diisnadkan ke dhamir ana misalnya, ana di sini kantum lihat hamidun dhanna, sehingga menjadi ana dhanantu. Ini asal daripada dhanna, dhanana. Terlihat di sini asalnya, terlihat ketiga hurufnya secara utuh ketika diisnadkan ke dalam fi'il dhanna dhamir ana. Ketika dhamirnya huwa, huwa dhanna. Ketika dimasukkan dhamir ana, diisnadkan ke dalamnya dhamir ana, menjadi dhanantu. Lihat di sini, terlihat tiga hurufnya secara utuh. Dhanana, asalnya dhanana, ana dhanantu. Dan nanti insyaAllah di latihan kelima akan kita bahas bagaimana bentuk fi'il amrnya setelah kita mengetahui bagaimana fi'il mudhari'nya. Dan dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai nabda at-tamrin ar-rabi'. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, unzuru, lihat safhata 208. Lihat halaman 208. Kita masih di ad-dars at-tasi wal 20, pelajaran 29, al-mujallad ats-tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, dan safha 208, halaman 208. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, silakan buka halaman tersebut. At-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. Asnid. Asnid. Isnadkan. Asnidil af'al al-atiyata. Isnadkan al-af'al al-atiyata fi'il-fi'il berikut. Fi'il-fi'il berikut ilal mutakallim, kepada dhamir kata ganti orang pertama, al-mutakallim yang berbicara, orang yang pertama. Kama huwa, kama huwa sebagaimana dia, muwaddahun dijelaskan, fil mithal pada contoh. Di sini contohnya adalah hamidun dhanna. Hamidun dhanna. Ketika masih dhanna, dhamirnya di sini adalah dhamir huwa. Dhamir al-ghaib. Sekarang bagaimana ketika diisnadkan ke dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama? Lihat perubahannya. Ana dhonantu. Ana dhonantu. Di sini ketika diisnadkan ke dhamir al-mutakallim terlihat asal daripada kata dhonna. Asalnya adalah dhonana. Wazannya fa'ala. Ketika diisnadkan ke dalamnya ana menjadi dhonana menjadi dhonantu. Dan begitu seterusnya. Kembalikan dulu ke asalnya, baru tambahkan tu di belakangnya. Dhamir mutaharrik, ya dhamir mutakallim ana. Maka tidak mengapa, ana baca dua soal berikutnya. Lihat sebelah kirinya. Hamidun adda. Hamidun adda. Hamid menghitung. Adda asalnya adada. Sehingga ana adattu. Ana adattu. Kemudian satu lagi hamidun marra. Hamidun marra. Masukkan dhamir ana marra asalnya marara. Ketika dimasukkan ana ana marartu. Nah, fahimta ya Aba Abdullah? Fahimta? InsyaAllah. Nah, kita minta terlebih dahulu al-akh Abu Abdullah membaca bersama kita. Tafadhal akhi. Istami' thumma karir. Antum dengarkan kemudian ikuti. Hamidun dhanna. Tafadhal. Nah, al-mikrofon lam ya'mal ya Hamdani. Nah, ikra' maratan thaniya. Hamidun dhanna. Hamidun dhanna. Ana dhanantu. Ana dhanantu. Ana dhanantu. Naam. Hamidun adda. Hamidun adda. Ana. Ana ad. Ana adantu. Ana. Ana adattu. Ana adattu. Naam. Hamidun marra. Ana marartu. Ana marartu. Naam, syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhil kirim. Baik, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami menajikan latihan di kesempatan malam hari ini, latihan keempat, yang dimana tentunya sebagaimana telah dicontohkan beberapa nomor sebelumnya. Dan tentunya Anda dapat terhubung di kesempatan malam hari ini melalui layanan layar telepon 021-823-6543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Om Abdullah dari Solo. Ahlan wa sahlan ya Om Abdullah. Assalamualaikum ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah. Siap Umu mengerjakan latihan keempat? Naam Ustaz. Naam. Tidak mengapa dibaca semuanya saja, tidak apa Umu Abdullah. Anggap apa yang dibaca Umu Abdullah sebagai contoh buat yang lain. Ya, dari awal saja. Dari awal saja. Tafadhal. Maaf ya masyidah. Rakam Rabi. Dari awal saja. Naam. Hamidun dhanna. Dari situ. Saya belajar membaca itu Pak Ustaz. Yang mana? Asmiti. Taib, taib. Tafadhali, tafadhali. Rakam Rabi Ustaz. At-tamrin ar-rabi. Naam. Ar-rabi. Asmiti afal atiyata ila mutakallimi kama huwa muwaddahun fil misali. Naam. Terjemi. Isnad sandarkan pada fiil-fiil berikut kepada mutakallim itu anisat. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Bagaimana yang di tempatkan di dalam. Dijelaskan. Muwaddahun dijelaskan. Dijelaskan di dalam contoh. Iya. Al-mutakallim asalnya maknanya apa Umu? Yang berbicara. Yang berbicara. Di sini berarti yang berbicara adalah orang keberapa? Pertama. Orang pertama. Nah, ana. Nah. Tafadhal. Samitu zonna. Naam. Ana zonantu. Ana zonantu. Naam. Ana asal daripada zonna. Zonana. Zonana. Ketika masuk ana menjadi zonantu. Zonantu. Nah, ana. Terus. Samitun ada. Naam. Asalnya ada. Aslu adada. Adada. Ana adatu. Ana adatu. Ahsant. Ahsanti. Ma mana ada? Menghitungkan. Zonna sebelumnya, mana zonna? Menyangka, menyangka. Aku menyangka, mengira. Nah. Aku mengira, aku menghitung. Ya. Kami itu maro. Nah. Maroro. Maroro. Nah. Ana marortu. Ana marortu, sahih. Saya lewat. Saya lewat, betul. Kami itu jaro. Nah. Lu jaroro. Nah. Ana jarortu. Ana jarortu. Nah. Saya lari, berlari. Jarro. Ya, ya juru. Kalau jarro, ya jeri berlari. Ini jarro. Jarro. Menarik. Jarro menarik. Menarik. Nah. Menarik. Teruskan. Saya menarik ya. Kami tun haja. Aslu hajaja. Ana hajatu. Ana hajajtu, sahih. Saya telah haji. Saya telah berhaji. Nah. Berhaji. Kami tun roda. Nah. Aslu rodada. Rodada. Ana rodatu. Nah. Aku mendorong. Naam, aku mendorong atau aku menjawab. Menjawab. Bisa juga roda di sini menjawab. Nah. Bisa juga berarti menolak. Menolak ya saya. Banyak kemungkinan. Kami pun sako. Aduh sakoko. Nah. Ana sakoktu. Ana? Sakoktu. Sakoktu. Mana syakko? Saya memecah. Memecah. Syakko ya syukku. Ya syukku. Membelah. Membelah. Membelah ya. Nah. Kami pun sama. Aduh samina. Asluhu mada? Shamima. Shamima, ahsanti. Ana shamimtu. Sahih. Bukan, bukan shamama, bukan ya? Shamima. Shamima. Sehingga menjadi ana? Ana shamimtu. Ahsanti. Teruskan. Artinya sama. Shamma ya shammu, mencium. Mencium ya. Nah. Saya mencium. Amitun sobta. Aslu sobata. Sobaba. Ana sobabtu. Ana sobabtu. Sahih. Sobta itu mengenai. Sobta itu menuang. Menuang. Sobba ya sub menuang. Menuang. Amitun masa. Aslu masisa. Naam. Wazannya apa ini mu? Sama dengan syamma tadi. Wazannya apa? Fa'ilah ya fa'alu. Fa'ilah. Fa'il mudhari'nya ya fa'al. Nah. Silahkan. Ana masistu. Ana masistu. Sahih. Mana ana masistu? Saya menghape. Masa saya menyentuh. Menyentuh. Atau memegang. Naam. Baik. Jazakillah khair ya Umm Abdillah, Masya Allah, mumtaz. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, terima kasih Umm Abdillah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Hingga kata masa, berarti sudah sampai akhir dari kita ulang kembali. Nah, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa roja dimanapun anda berada, kita kembali ke kata yang pertama. Dulan dari yang paling atas, bagi anda yang ingin terhubung silakan membaca latihan keempat atau pada halaman 208 ini 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Fadil, Jakarta. Di Jakarta, Umu Fadil. Umu Fadil. Nah. Umu Fadil siap. Musta'idda. Taib. Dari awal kembali. Tafadhali. Dari awal kembali. Tafadhali. Baik. Kami dun zanna. Nah. Saya mengira. Saya mengira. Zonna asalnya apa? Umum? Zonana. Zonana. Nah. Teruskan. Hamidun maror. Ana marortu. Baik, ke bawah berarti umum ya. Baik, teruskan ke bawah. Asalnya apa? Marro? Maroro. Maroro. Nah. Hamidun hajja. Nah. Ana hajjatu. Ana hajjatu. Hamidun shaqqa. Mana hajjatu? Ana hajjatu. Saya telah berhaji. Berarti sebelumnya ana marartu. Maro melewat ya. Saya lewat ya. Saya lewat, iya. Hamidun shaqqa. Ana shaqqtu. Ana shaqqtu. Mana shaqqa ya shukku? Memecahkan. Nah. Membelah. Nah, memecahkan boleh juga. Asalnya apa ini? Syakoko. Teruskan. Hamidun sabba. Ana sababtu. Ana sababtu. Nah, terputus. Dasar. Ya. Nah, kaderullah, mohon maaf terputus sambungan telepon di kesempatan malam hari ini. Mungkin dapat menghubungi kembali di 021-823-6543. Dan kita memberikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan lain telepon. Dan kita coba sapa kembali. Halo. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Tak lupa pula mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita sapa di layanan lain telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Aam di Cilengsi. Di Cilengsi. Ibu siapa? Ibu Aam. Oh iya, silakan. Ya. Siap, Ibu Aam? Iya. Melanjutkan yang tadi Umu, yang tadi Umu Fadil sebelumnya. Hamidun Sabba. Hamidun. Paling bawah, sebelah kanan. Terus. Hamidun. Hamidun Sabba. Ya, sebutkan asalnya dulu. Baca, kemudian sebutkan asal fi'ilnya. Baru setelah itu masukkan ana, isnadkan ke fi'il dhamir ana. Hamidun Sabba. Asluhu Sabba. Bagaimana? Asluhu. Kenapa lagi berhenti sebentar ya? Terlebih-lebih. Hamidun Sabba. Nah. Asluhu Sabba. Dengan ba di tasdid. Sababa, begitu? Sababa. La. Tanpa tasdid. Nah, tanpa tasdid. Nah, sababa. Di tasdid sabba karena penggabungan dua huruf. Huruf ba digabung jadi satu sehingga perlu tasdid di situ. Sabba. Asalnya sababa. Sababa. Kalau dipecah begitu mu ya, jadi tiga huruf. Sababa. Paham ti, Umu? Baik. Langsung sekali lagi Hamidun Sabba. Hamidun Sabba. Nah, asluhu? Asluhu Sabba. Masukkan ana sekarang. Sababtu. Ana? Sababtu. Ana sababtu. Yakin nomo ana sababtu? Insyaallah. Umu dari awal mengikuti kita? Baru. Baru. Umu alangkah baiknya baca dari awal lagi kalau begitu. Dari Hamidun Zonna, dari contoh. Silakan. Hamidun Zonna. Nah, ibu tahu apa yang di apa yang mesti dilakukan di latihan keempat ini? Pak Ustaz. Naam. Kemarin ya udah diserangin. Iya, tidak mengapa. Di sini coba lihat kembali di atas Latin keempat perintahnya. Mohon dibaca umum perintahnya dulu. Nah. Asnid. Ya. Asnidil. Asnidil. Af'alil. Af'alal. Asnidil af'alal atiyata. Asnidil af'alal atiyata. Ilal mutakallimi. Ilal mutakallimi. Umu kasih harokat di bukunya. Dari awal lagi. Asnidil af'alal atiyata. Kasih harokat di bukunya. Asnidil af'alal atiyata ilal mutakallimi. Ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Muwaddahun fil mithali. Iya. Sandarkan. Bagaimana umum? Fa'il berikut. La, af'al jamak daripada fi'il. Kata-kata kerja. Sandarkan kata-kata kerja berikut. Ilal mutakallim. Kadomir. Kedomir. Al-mutakallim. Apa mana al-mutakallim? Yang berbicara. Pertama. Orang ke satu. Naam, orang ke satu. Asal maknanya al-mutakallim adalah yang berbicara. Nah. Berarti ini kata ganti orang ke berapa? Kalau dia yang berbicara? Orang ke satu. Orang ke satu. Orang pertama. Kama huwa. Kama sebagaimana. Sebagaimana. Huwa. Dia muwaddahun. Dijelaskan. Fil mithali. Pada contoh. Sandarkan kata-kata kerja berikut ke dhamir al-mutakallim. Ke kata ganti orang berapa ini, Mu? Pertama. Kama huwa sebagaimana dia. Muwaddahun fil mithal. Dijelaskan pada contoh. Nah, tolong baca contohnya. Hamidun zanna. Hamidun zanna. Naam. Ma mana hamidun zanna? Hamid mengira. Hamid mengira. Naam. Nah, zanna ini kita apa kan umum? Kita isnadkan ke fi'il ini dhamir mutakallim. Nah. Ganti-ganti orang. Pertama. Sehingga menjadi ana. Silahkan. Tapi sebelum itu perlu umum ketahui asal daripada zonna. Asalnya apa zonna itu? Kalau kita pecah zonana. Secara utuh zonana. Zonana. Sekarang masukkan ana ke kata zonana. Masukkan ana. Ana zonantu. Ana zonantu. Seperti itu umum. Apa artinya sekarang ana zonantu? Saya mengira. Jelas semua, paham? Nah, kerjakan yang di bawahnya, yang berikutnya sesuai contoh tadi. Siap, Umu? Yang hamidun soba. Hamidun dari awal lagi. Dari awal lagi. Dari di bawahnya apa? Hamidun zonna, di bawahnya apa? Hamidun marro. Nah. Silakan dibaca. Hamidun marra. Nah, mana hamidun marra? Mengajak. Marra ya murru melewati. Oh, melewati apa? Hamidun marra. Hamidun marra. Hamid melewati. Iya. Diapakan ini? Iya. Pertama, sebelum kita masukkan dhamir mutakallim di sebutkan asalnya dulu. Asluhu maroro. Masukkan ana. Ana marortu. Ana marortu. Apa artinya sekarang ana marortu? Saya melewati. Nah, siap umum yang berikutnya seperti itu polanya. Siap? Insyaallah. Tafadhal. hajja. Naam. Asluhu hajaja. Hajaja. Ana hajajtu. Ana hajajtu. Naam. Ma makna ana hajajtu? Saya telah haji. Saya telah haji. Naam. Teruskan sampai ke bawah. Hamidun syaqqo. Naam. Asluhu syaqqo. Syaqqo. Syakoko. Jangan syakoko. Nah, kalau syakoko berarti ada 4 qaf, ada 3 qaf di situ. Ini syakko, ada berapa qafnya? Ada 2. Syakoko. Nah, seperti itu. Ulang sekali lagi, Umu. Hamidun. Hamidun syakko. Naam, asluhu. Asluhu syakoko. Syakoko. Bagus. Ana syaqaqtu. Ana syaqaqtu. Sahih. Ma mana syaqqa? Syaqqa. Naam. Enggak tahu. Enggak tahu. Naam. Nanti Umu murajaah di rumah. Lupa. Syaqqa merobek atau membelah. Ana syaqaqtu. Saya telah merobek. Naam. Naam, telah merobek atau telah membelah. Naam. Satu lagi Umu. Hamidun. Sabba. Naam. Asluhu sababa. Sababa. Sahih. Ana sababtu. Ana sababtu. Naam. Sababtu afattar. Menuang. Oh, menuang. Menuang. Saya telah menuang. Iya, syukuran. Cukup, cukup Umu. Mohon terus ikuti Umu. Jangan setelah itu jangan kerjakan yang lain. Kerja. Terus fokus belajar sampai akhir. Siap, Umu? Insyaallah. Nah, taib. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Syukran jazakallah khair. Ya, terima kasih Ibu Aam dari Cilengsi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan kita lanjut ke baris berikutnya saja atau di sampingnya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layar telepon 0218236543 masih membahas latihan keempat di halaman 208 ini. Kita sapa kembali. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana Ustaz di Bekasi. Umu di Bekasi, Umu Hana. Nah, Ustaz, silakan. Suaranya kita kenal tapi lupa terus namanya, Umu Hana. Afwan. Siap Umu Hana, berarti sampai di sekarang Umu Hana bagian sebelah kirinya. Iya, insyaallah Ustaz. Jelas, ikut dari awal Umu Hana? Minggu kemarin enggak Ustaz. Tadi barusan ikut dari awal? Iya, insyaallah. Baik, sehingga bisa mengerjakan insyaallah. Silakan. Hamidun adda. Hamidun adda. Nah. Asluhu adada. Asluhu adada. Baik. Ana adattu. Ana adattu. Sahih. Hamid menghitung. Ya. Saya telah menghitung. Saya telah menghitung. Sahih. Hamidun jarra. Asluhu jarara. Naam. Sahih. Ana jarartu. Naam. Sahih. Hamid telah menarik. Naam. Saya telah menarik. Baik. Hamidun rodda. Asluhu rodada. Rodada. Sahih. Ana rodattu. Ana rodattu. Sahih. Hamid telah menjawab. Naam. Saya telah menjawab. Naam. Ini punya banyak kemungkinan. Rodda ini bisa menjawab. Bisa menolak. Oh, bisa menolak. Nah, bisa juga menolak. Naam. Baik, bisa membantah. Oh, banyak. Nah, banyak makna ya, di. Nah, bergantung diletakkan di kalimat yang mana. Nah, teruskan. Hamidun yang berikutnya. Hamidun syamma. Syamma, sahih. Asluhu syamima. Asluhu syamima, sahih. Ana syamimtu. Ana syamimtu, sahih. Karena asalnya dia syamima, bukan syamama, maka syamimtu, bukan syamamtu. Ada sekadarik ya Ummahana. Bala Ustaz. Nah, dari sini penting tidak mengetahui asal daripada syamma? Penting, Ustaz. Penting sekali. Nah, ya. Kalau kita salah menentukan asal daripada syamma, nanti menyangka syamama. Kita menyangka dia syamama. Padahal asalnya adalah syamima. Wazannya apa ini, Mu? Syamima? Fa'ila. Fa'ila. Nah. Teruskan. Hamid telah mencium. Nah. Saya telah mencium. Nah. Syamma di sini mencium dalam arti merasakan bau. Bau. Merasakan bau. Nah. Mencium sesuatu ya, Ustaz? Nah. Nah, merasakan sesuatu dengan cium, hidung. Dengan nah, hidung. Apa namanya? Aroma, Ustaz. Mana menghirup aroma. Nah, sahih. Teruskan. Hamidun massa. Ya. Asluhu masisa. Naam. Syamma dengan massa sama wazannya. Sama-sama wazan. Fa'ila. Fa'ila. Teruskan. Ana masistu. Naam. Hamid telah memegang. Iya. Saya telah memegang. Iya, masya Allah. Syukuran. Syukuran Ummu Hana. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa zadakillahu khirsan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Hana dari Bekasi yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Baik, kita lanjutkan Al-Khamis. 6 latihan berikutnya silakan. Kiranya cukup sudah At-Tamrin Ar-Rabi. Beberapa penerapan dari sudah mewakili bagi yang lain insyaallah. Dan ini juga berlaku untuk dhamir mutaharrik yang lain. Tidak harus, tidak hanya ana saja. Begitu pula nanti ketika anta maupun anti, semuanya begitu. Dhonanta, dhonanti. Selama dia mutaharrik, nanti kita akan lihat begitu. Apa asalnya, maka dari situ baru ketahuan bagaimana bentuknya. Sekarang kita masuk at-tamrin al-khamis. Perintahnya di sini ta'ammalil mithala. Ta'ammalil mithala. Ta'ammal, perhatikanlah. Al-mithala, contoh. Ta'ammalil mithala, perhatikanlah contoh. Thumma, kemudian. Sughil, sugh. Sugh al-amra, ketika kita gabung menjadi sughil amra. Thumma, kemudian sugh, bentuklah. Bentuklah. Sughil amra, bentuklah. Fi'il amr minal af'alil atiyati minal taulang thumma sughil amra min al-af'al al-atiyati. Sughil amra, kemudian bentuklah fi'il amr, kata perintah, min al-af'al al-atiyah, dari kata-kata kerja berikut. Al-af'al itu jamak daripada fi'il. Mufradnya fi'lun, kata kerja, bukan fa'ilun, bukan. Jangan salah menentukan mufradnya. Mufradnya adalah fi'lun, kata kerja. Jamaknya af'alun. Minal af'alil atiyati, dari kata-kata kerja al-atiyah berikut. Alhamdulillah sudah ada contoh di sini. Contohnya adalah al-fi'lul mudhari', dari sebuah al-fi'lul mudha'af, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya sehingga menjadi fi'lul amr. Kita lihat contohnya di sini, perhatikan baik-baik oleh ikhwal akhwat sekalian. Memahami tahapan-tahapan ini penting. Dan sekali lagi, penting mengetahui asal sebuah fi'l mudha'af. Harus diketahui asluhu, asalnya. Sama seperti pembahasan tadi di latihan keempat. Al-fi'l madhi sabba, apa asalnya? Sababa. Dari situ baru ketahuan bagaimana mengerjakan soalnya. Begitu juga di sini. Contoh, anta tajurru. Anta tajurru. Asalnya adalah tajururu. Ini ada kesalahan harokat di sini. Tajururu. Asalnya adalah tajururu. Anta tajurru, asalnya tajurru ini tajururu. Jim yang disukun, ra yang didhammah. Begitu pula ra yang kedua juga didhammah. Perhatikan di sini. Ra yang pertama dhammah, ra yang kedua juga dhammah. Tajururu. Dari sini kita akan bentuk fi'il amarnya. Di sini kita akan bentuk fi'il amarnya. Pertama kita tahu bahwa fi'il amar itu adalah fi'il mudhari' yang dihapus harful mudhara'ahnya, kemudian disukun akhirnya. Kemudian disukun akhirnya. Ya, kalau kita perhatikan kalimat tajruru, dari sini kita akan membuat fi'il amr dari fi'il mudhari' ini. Dan dulu pernah kita pelajari bahwa pembuatan fi'il amr itu pertama hilangkan harful mudhari'ahnya, berarti hilangkan ta'nya. Hilangkan ta'nya. Kemudian ingat di huruf terakhirnya pun disukun. Huruf terakhirnya disukun. Sehingga tinggal jim dan ra saja. Tinggal jim dan dua ra. Jimnya tetap di dhamma jur. Hanya saja perhatikan ra yang terakhir disukun. Ra yang terakhir disukun. Sehingga menjadi jur. Di sini ada dua ra yang disukun. Di sini ada dua ra yang disukun. Karena seakan-akan ra ini dua huruf yang satu, maka dua-duanya harus disukun di sini. Jur begitu. Sehingga tidak ada harokat buat ra. Jur. Setelah kita hapus harful mudhara'ah, kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya sehingga ra yang tadinya berharokat dhamma, sekarang dua-duanya disukun. Jur. Ketika digabung ra-nya ditasdid tapi tidak ada harokatnya. Jur. Nah, di sini terjadi irtiqa ussakinan. Irtiqa ussakinain, adanya dua huruf mati, dua huruf sukun yang bertemu. Ra yang pertama dan ra yang kedua. Dan salah satunya harus dihidupkan. Maka yang dihidupkan adalah ra yang terakhir. Sehingga menjadi jurra. Ra yang pertama tetap disukun, ra yang kedua di fathah. Jurra jadinya. Sehingga fi'il amarnya sekarang menjadi jurra. Dari tajurru menjadi jurra dengan langkah-langkah yang tadi kita sebutkan. Maka dari sini gunakan kaidah tadi, langkah-langkah tadi, maka akan kita temukan bagaimana fi'il amarnya. Tidak mengapa kita tambahkan dua lagi sebagai contoh dari soal. Tamurru, tamurru asalnya adalah tamruru. Asalnya adalah tamruru. Kemudian dari tamruru kita hapus fi'il harful mudhara'ahnya, ta'nya kita hapus. Kemudian huruf yang terakhir kita sukun sehingga menjadi mur. Dan dua-dua di sini ada dua ra yang bertemu, dua-duanya adalah sukun dan salah satunya kita hidupkan yang terakhir. ra yang terakhir yang kita hidupkan sehingga menjadi murrah. Sehingga fi'il amr dari tamurru adalah murrah. Lewatlah. Kalau tajurru, jurra yakni tariklah. Satu lagi, tahujju. Tahujju hapus harful mudharahnya yakni ta sehingga menjadi huj dengan huruf jim yang dua-duanya disukun. Huj, karena ada dua huruf jim yang mati bertemu, maka yang kedua kita hidupkan menjadi fathah, menjadi hujja. Sehingga tahujju fi'il amrnya adalah hujja, dan begitu seterusnya. Tamurru murra, tahujju hujja. Nah, kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah untuk bisa mengerjakan latihan ke-5 ini. Nah, tafadhal ya akhir kirim. Baik, Ustaz. Salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung untuk mengerjakan dan membaca latihan ke-5 ini. Masih di halaman yang sama, halaman 208. 0218236543. Kita coba sapa. Halo. 6543. Kita coba sapa. Ya, halo. Naam, silakan dengan siapa? Halo. Naam, silakan dengan siapa? Halo. Naam, silakan dengan siapa? Iya. Naam, mohon maaf terputus. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan telepon 0218236543 di latihan ke-5 ini. Naam, kita sapa kembali untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Halo. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Tamrin di Subar. Dengan siapa, dari mana? Tamrin di Subar. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Iya, Masya Allah. Iya, di Subar. Ahlan wa sahlan Pak Tamrin. Yes. Ahlan wa sahlan Pak Tamrin. Kurang jelas suara Pak Tamrin. Halo. Kurang jelas suara Pak Tamrin. Halo. Ya, Pak Tamrin dengar suara saya? Ada. Ya. Ahlan wa sahlan Pak Tamrin. Ahlan wa sahlan Pak Tamrin. Ahlan wa sahlan. Naam, itu yang kita tunggu, jawaban dari Pak Tamrin. Itu yang kita tunggu, jawaban dari Pak. Siap Pak Tamrin mengerjakan latihan keempat, mohon maaf, latihan kelima? Latihan keempat dan kelima. Insyaallah. Baik, sampai di mana tadi? Latihan kelima, fi'il yang mana sekarang? Latihan kelima, fi'il yang mana sekarang? Tarujju. Gimana? Tarujju. Di bawahnya. Tamurru sudah. Kemudian ke bawah Pak Tamrin. Tamurru sudah, tahujju sudah, buat ke bawahnya sekarang. Sudah, tahujju sudah, buat ke bawahnya sekarang. Tasubbu. Tasubbu, silakan. Bagaimana fi'il amrnya? Subba. Nah, nama mana tasubbu? Mana tasubbu? Ada dari latihan keempat, Pak Tamrin. Pak Tamrin tidak ikut dari awal sepertinya. Kalimat yang sama terulang di latihan keempat. Apa itu? Nah, Pak Tamrin berarti dia ikut dari awal. Tasubbu artinya menuang. Kamu menuang. Menuang. Nah, berarti subba apa artinya? Subba. Nah, berarti ya, menuang apa artinya? Subba. Tuangkanlah. Kata perintah. Ada sekedalik Pak Tamrin? Nah. Sekali lagi, mana tasubbu? Subbu. Menuang. Menuang. Iya, subba. Subba. Mana subba? Minwa. Tuangkanlah. Jadi fi'il amr dia. Jadi kata perintah. Tuangkanlah. Iya. Kalau tasubbu menuang. Ya. Subba tuangkanlah. Nah, dalam bahasa sumber menuang sama maknanya, Pak? Kita menuang air sama maknanya? Sama. Baik, iya. Teruskan, berarti bahasa Melayu ini. Teruskan. Tashammu. Tashammu. Naam. Ya. Shamma. Shamma, sahih. Ya. Naam, bukan shumma. Ala sekretarik, Pak. Tamrin? Pada. Naam. Apa artinya tashammu? Shamma. Mencium. Menghirup aroma. Naam. Berarti syamma apa artinya? Ciumlah. Hiruplah aroma. Naam. Ciumlah aromanya. Ini hiruplah aromanya. Naam. Fahim ta, Pak Tamrin? Ya. Fahim ta? Fahim. Fahim. Satu lagi, Pak Tamrin. Sebelah kirinya. Satu lagi. Taruddu. Rodda, sahih. Mana taruddu? Menolak. Naam, kamu menolak. Nah, berudda, tolaklah. Iya, sahih. Syukuran Pak Tamrin. Jazakallah khair. Mohon nanti yang akan datang dari awal melihat pelajaran kita. InsyaAllah begitu, Pak Tamrin. InsyaAllah. Baik, syukuran. Jazakallah khair, Pak Tamrin. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Pak Tamrin dari Sumber yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini di layanan telepon. Silakan di belakang beliau Anda yang ingin terhubung. Tentunya masih dalam latihan soal di latihan kelima ini. Silakan 0218236543. Ya, halo. Naam. Ya, halo. Ya, halo? Kembali. Naam, sudah terhubung nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Basir di Pulau Buru. Ya, siapa? Bapak siapa? Pak Basir. Pak Basir. Pak Basir. Iya. Pak Basir mau belajar bahasa Arab? Allah. Malam ini pelajaran kita belajar bahasa Arab, Pak Basir. Ya, ya, ya. Siap? Iya. Ada bukunya? Tidak ada ya. Tidak ada. Tapi dari awal Pak Basir ikut kita, pelajaran kita dari awal? Sudah lama. Sudah lama, masya Allah. Baru sekarang bisa menelpon Pak Basir ya? Iya. Alhamdulillah. Sampai di mana sekarang latihan kita, Pak Basir? Hah? Subhanallah. Terputus. Subhanallah. Ya. Mohon maaf Pak Basir yang telah terhubung namun belum sempat menjawab dari latihan kita. Dari mana tadi Pak Basir? Pulau apa? Pulau Alam. Belum menyebut nama tempat tadi, kita belum pernah dengar sebelumnya. Ya. Dari tempat jauh sepertinya. Nampaknya baru pertama kali menelpon juga. Subhanallah. Allah yusahil umurah. Barangkali kita akan menunggu kembali Pak Basir untuk terhubung. Atau Anda para pergar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami di 0218236543. Dalam. Di latihan kelima, halaman 208. 6. Kembali kita sapa, halo. Silakan. Ya, sudah terhubung, halo. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Silakan kita kembali menyapa di layar telepon. Naam. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Darda di Bekasi. Di Bekasi, Umu Darda. Baik. Umu Darda, alhamdulillah. Umu Darda, baca yang tersisa, ada 3 fi'il yang belum dibaca. Silakan. Anta tazun. Anta tazunnu, naam. Mana anta tazunnu? Kamu mengira. Naam. Kemudian dihilangkan huruf ta-nya menjadi luna. Naam. Luna, kemudian menjadi Zun, fil amrnya menjadi zunna. Nah, fil amrnya menjadi zunna. Nama mana zunna? Mendugalah. Kira, dugalah. Nah, dugalah, taksirlah, sahih. Nah, teruskan. Kemudian, anta ta'uddu. Nah, anta ta'uddu, nah. Namu menghitung. Nah. Kemudian, fil amrnya menjadi udda. Udda, sahih. Hitunglah. Hitunglah, nah. Satu lagi, Umu. Anta tamat. Tamassu. Nah. Tamassu. Nah, ini sama seperti tasyammu sebelumnya. Oh. Wazannya agak berbeda dengan yang lain. Jadi fa'ilah ya Ustaz ya. Naam, dia fa'ilah. Ya. Kamu memegang Ustaz. Kamu memegang. Naam. Gimana fil amarnya? Jadi Massa. Nah, dia sama seperti tasyammu syamma. Dia sama seperti fi'il madinya. Ada sekadarik? Dia sama seperti fi'il madinya. Nah, sehingga apa makna massa? Peganglah. Nah, jazakillah khair, Ummu Darda. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Dada yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah, berikutnya silakan bagi pendengar maupun pemirsa yang lain yang satu. Ya, kita beri kesempatan lagi. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon masih di latihan kelima ini 021-823-6543. Silakan. Nah, halo. Silakan, sudah terhubung. Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, dari mana? Sama Mariam dari Ambon. Ibu Mariam dari Ambon. Oh, nah. Masya Allah. Ibu Mariam, mohon dikecilkan terlebih dahulu mungkin film radio atau televisinya dan fokus di gagang telepon saja. Baik, masih terhubung? Nah, terputus mungkin? Terputus. Iya, terputus. Mohon maaf Ibu Maria, mungkin dapat menghubungi kembali untuk berlatih bahasa Arab di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang telah terhubung melalui layanan layar telepon bersama kami di studio, untuk dapat mengecilkan atau mematikan volume dari radio atau televisi di rumah sehingga dapat fokus di suara yang keluar dari gagang telepon atau HP Anda. Silakan di layanan layanan telepon kembali untuk para pendengar maupun pemirsa di latihan kelima ini. Kita akan menyapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam, dari Subang. Dari Subang, dengan Bapak siapa? Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir dari Subang. Nah. Pak Abdul Qadir siap? Mengerjakan latihan? Siap. Siap. Ada bukunya Pak Abdul Qadir? Nggak ada. Nggak ada. Kita tampilkan di layar televisi. Tapi sebelumnya, mohon kecilkan sedikit suara televisinya Pak Abdul Qadir. Ya. Nah. Sudah? Iya, sudah. Nah. Silakan. Baca fi'il mudhari'nya, kemudian setelah itu bagaimana fi'il amarnya. Langsung saja. Tidak perlu menyebutkan prosesnya. Pak Abdul Qadir dari awal mendengarkan kita? Iya. Alhamdulillah. Silakan. Tamurru. Nah. Terputus? Terputus. Nah, barakallahu fiik, Bapak Abdul Qadir. Dan nampaknya beberapa penelpon di malam hari ini juga sering terputus. Nah, mungkin kita serahkan ke Abu Abdullah kalau begitu di studio. Silakan. Siapa Abu Abdullah? Nah. Silakan. Tamurru. Apa fi'il amarnya? Baca. Tamurru. Naam. Murra. Murra. Naam. Namana tamurru? Melewati. Melewati. Berarti murra. Lewatilah. Ya. Terus tahujju. Tahujju. Hujjah. Hujjah. Berhajilah. Berhajilah. Ya. Terus tasabbu. Tasubbu. Saatnya disukun. Di dhammah. Tasubbu. Tasubbu. Naam. Subba. Subba. Mana subba? Menuang. Berarti subba tuanglah. Tuangkanlah. Iya. Terus tasyab tasyab tasummu. Tash, betul sudah yang pertama tasyum, tadi. Ulang sekali lagi. Tasyammu. Tasyammu. Bagaimana fi'il amrnya? Syamma. Syamma. Apa artinya syamma? Membelah. Hah? Memecahkan. Ah, itu syakko. Ah, antum mencium. Salah lihat terjemahan sepertinya. Mencium. Mencium. Naam. Ciumlah. Ciumlah. Iya. Terus taruddu. Taruddu. Rudda. Rudda. Nah. Apa artinya? Tolaklah. Tolaklah. Terus tadunnu. Nah. Dunna. Dunna. Taksirlah. Taksirlah. Iya, dugalah. Kira-kira perkirakanlah. Nah, seperti itu. Nah. Terus ta'uddu. Udda. Udda. Naam. Ma mana udda? Nah. Berdoa. Hah? Catatannya salah sepertinya. Berdoa? La la la. Adda ya'uddu. Udda menghitung. Hitunglah. Hitunglah. Naam. Tamassu. Tamassu. Massa. Massa. Naam. Ma mana massa? Peganglah. Peganglah. Nah, jazakallah khair. Ya Abu Abdullah, syukran. Masya Allah. Alhamdulillah malam ini kita dibantu oleh Abu Abdullah. Nah, waktu sudah setengah 10 lewat. Kita kembalikan ke Khabibul Ghafar. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz atas pengajaran di kesempatan malam hari. Dan nampaknya di pesan singkat pun juga tidak ada pertanyaan yang masuk ya. Berkenaan dengan pembahasan kita di malam hari ini, kita akan tutup saja Ustaz, silakan. Ya, ada satu poin yang sebelum saya tutup perlu saya ingatkan. Pentingnya murojaah. Tadi ada beberapa penelpon yang sepertinya pertama tidak ikut dari awal. Tidak ikut dari awal tapi memberanikan diri untuk menelpon. Sehingga tadi tidak nyambung dengan apa yang kita minta. Mohon ke depan ikut dari awal. Ikut dari awal, kemudian setelah itu silakan menelpon, sehingga bukan sekedar pengen menelpon saja, tapi memang pengen mencari faidah. Itu yang pertama yang ingin perlu saya ingatkan. Yang kedua juga murajaah. Murajaah, mohon terus ulang pelajaran kita. Ini sudah di bagian-bagian akhir dari kitab Durusul Lughah jilid kedua. Seharusnya sudah cukup banyak mufradat yang sudah kita dapatkan. Maka ini semua sekali lagi bisa kita maksimalkan dengan murojaah. Pengetahuan kita akan lebih optimal dan pembelajaran kita akan lebih efektif jika tentu antara ana dengan antum ada kerjasama. Ana mencoba untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Antum tentu saja murojaah. Mengulang pelajaran di rumah, baca apa yang telah kita pelajari. Merujuk ke kamus jika seandainya memang perlu merujuk kembali ke kamus kalau ada yang lupa, sehingga nanti insya Allah pembelajaran kita akan berasa manfaatnya dan terasa hasilnya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.